Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ مَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan seandainya kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah, menghitung-hitung kenikmatan yang telah Allah berikan, maka kalian tidak akan bisa, kalian tidak akan mampu. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan yang sangat besar adalah tatkala seorang hamba diberi hidayah at-taufiq oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti dinul Islam, mengikuti agama Islam. Ini adalah merupakan nikmatun azimah. Ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Tatkala seorang hamba diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti dinul Islam, untuk mengikuti agama Islam. Dan lebih khusus lagi adalah kenikmatan tatkala seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita melihat aktsarun nas, tatkala kita melihat kebanyakan manusia, mereka berjalan di atas bid'ah, di atas kesesatan, di atas penyimpangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i rasidin al mahdiyyin tamassaku biha addu 'alaiha binawajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnati, dijelaskan oleh para ulama, ya'ni tariqati, wajib bagi kalian untuk mengikuti jalanku dan jalannya al-khulafa'ur rasidin al-mahdiyin yang mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, memberikan tanbih, peringatan kepada kita supaya kita hati-hati dari perkara bid'ah, supaya hati-hati dari perkara yang muhdas, perkara yang baru, ajaran Islam yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru di dalam agama, perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh kenikmatan yang sangat besar tatkala seorang hamba diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa menjaga kenikmatan tersebut. Kita berusaha untuk senantiasa menjaga kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan senantiasa istiqamah di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa dia as-subut, kokoh, berusaha kokoh di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim banyak sekali yang menjelaskan, memerintahkan kepada kita supaya kita mati di atas keislaman, supaya kita mati di atas hidayatut taufiq, di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ayat yang tadi kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, arti wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya'ni yamutu alal kitabi wa sunnah, artinya yaitu meninggal dalam keadaan mengikuti bimbingan Al-Quran, mati dalam keadaan mengikuti bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, yaitu dalam keadaan tunduk kepada Allah, tunduk kepada Al-Quran, tunduk kepada bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang sahih yang datang dari Abi Amr, dan ada yang menyebutkan kunyahnya adalah Abi Amrah, namanya Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qultu ya Rasulullah, qala qultu ya Rasulullah, aku katakan ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, ucapkan kepadaku, katakan kepadaku fil islam, tentang islam, qawlan, suatu ucapan yang aku tidak bertanya kepada selain engkau. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma istaqim. Setelah itu istiqomahlah kamu di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari ayat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita supaya kita tetap istiqamah di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tetap thubut, tetap kokoh di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-istiqamah? Apa yang dimaksud dengan al-istiqamah? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yang berjudul Madarijus Salikin. Kata beliau yang namanya al-istiqamah ziddut tuhyan. Kata beliau yang namanya istiqamah itu adalah lawan dari berlebih-lebihan. Wa huwa mujawazatul had fi syai', yaitu berlebih-lebihan melampaui batas dalam suatu masalah. Sehingga yang namanya al-istiqamah, yang namanya istiqamah adalah seorang yang dia tidak berlebih-lebihan di dalam beragama. Inilah yang namanya istiqamah. Orang yang tidak ghulu di dalam beragama. Begitu juga Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau juga menjelaskan tentang pengertian al-istiqamah. Kata beliau rahimahullahu taala yang namanya al-istiqamah, fahiya, yaitu an yasbutal insanu ala syari'atillahi subhanahu wa ta'ala kama umirallahu wa yataqaddamuhal ikhlasu lillahi azza wa jal. Kata beliau yang namanya istiqamah adalah seorang kokoh di atas syariatnya Allah kama umirallah, sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mirip yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan yang namanya istiqamah adalah lawan dari hulu, lawan dari berlebih-lebihan. Maka di sini Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan istiqamah adalah seorang kokoh di atas syariat Islam kama umira, sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yataqaddamu hal ikhlas, setelah itu dibarengi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dibarengi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya istiqamah. Seorang supaya tengah-tengah di dalam mengikuti dinul Islam. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita di dalam menjalankan perintah, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tafrid, yaitu meremehkan, dan juga jangan sampai berlebih-lebihan. Karena ini adalah merupakan senjatanya syaitan, senjatanya iblis laknatullah alaih, untuk menggelincirkan manusia ke dalam kesesatan, untuk menjatuhkan manusia ke dalam penyimpangan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan qala ba'dus salaf, telah berkata sebagian salaf, ma amarallahu bi amrin illa wali syaitan nazghatan, imma ila tafrid wa imma ila muzawajatil had. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan satu perintah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan satu perintah kecuali syaitan akan menggoda dari dua jalan. Kecuali syaitan akan menggoda dari dua jalan. Yang pertama adalah imma ila tafriq, dibikin orang tersebut untuk bersikap tafriq, bermudah-mudahan, tasahul, menggampang-gampangkan perintah tersebut, tidak perhatian terhadap perintah tersebut. Ini senjata syaitan yang pertama. Dibikin manusia tatkala mendapatkan perintah, tatkala mendapatkan al-amru, perintah dari Allah, dibikin supaya mereka tasahul, supaya mereka bermudah-mudahan untuk meninggalkan perintah tersebut. Ini senjata syaitan yang pertama. Kemudian yang kedua, senjata setan yang kedua untuk menyimpangkan manusia adalah ila muzawajatil had, dibikin orang tersebut terlalu berlebih-lebihan di dalam menjalankan syariat tersebut. Terlalu hulu, terlalu berlebih-lebihan di dalam menjalankan perintah tersebut. Inilah senjata setan yang kedua. Maka kedua-duanya barakallahu fikum, wa imma ila tafrid wa imma ila ifrat, mereka yang bermudah-mudahan, menganggap remeh, menganggap gampang, atau mereka yang terlalu berlebih-lebihan, maka semuanya ini akan mengantarkan kepada kebinasaan, akan mengantarkan kepada kehancuran bagi agama orang tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ahlul kitab supaya mereka ahlul kitab jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas di dalam beragama. karena ini yang akan menghancurkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ahlal kitab la tahlu fi dinikum. Allah Subhanahu wa taala memanggil ahlul kitab, wahai ahlal kitab, yakni al-yahud wan nasara, wahai orang-orang ahlul kitab, yakni al-yahud wan nasara, la tahlu fi dinikum, janganlah kalian hulu, janganlah kalian berlebih-lebihan, fi dinikum, di dalam agama kalian, di dalam beragama, jangan kalian berlebih-lebihan, jangan kalian melampaui batas, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini barakallahu fikum juga peringatan untuk kita, supaya di dalam beragama jangan melampaui batas, begitu juga jangan meremehkan. Di dalam bermanhaj jangan melampaui batas, begitu juga jangan meremehkan, terlalu bermudah-mudahan, terlalu menggampangkan. Dua-duanya ini tidak diperbolehkan. Terlalu bermudah-mudahan barakallahu fikum di dalam bermanhaj, ini juga akan menggelincirkan seorang sehingga dia terjatuh ke dalam penyimpangan. Coba kalau kita lihat orang-orang yang tasahul, bermudah-mudahan, menganggap gampang di dalam bermanhaj, sehingga mereka tidak peduli untuk bergaul, untuk duduk bersama dengan orang-orang ahlul bid'ah. Naam barakallahu fikum. Ini yang bermudah-mudahan. Atau yang terlalu hulu, terlalu berlebih-lebihan. Ini juga keliru, ini juga salah. Sehingga mereka gampang vonis orang, menjatuhkan vonis kepada orang yang terjatuh ke dalam kesalahan untuk keluar dari deretan ahlu sunnah. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh pengikutnya Yahya bin Ali al-Hajuri hadahullahu wa iyah. Maka barakallahu fikum, di sini kita dibutuhkan untuk istiqamah, untuk tengah-tengah antara sifat ifrat wa tafrit, berlebih-lebihan dan terlalu meremehkan tasahul dan seterusnya. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq, memerintahkan nabinya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq, dan mengingatkan supaya menjauhi jalannya mereka orang-orang yang menyimpang. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wastaqim, dan istiqomahlah engkau wahai Muhammad, kama umirta, sesuai yang diperintahkan. Artinya jangan sampai dikurang-kurangi atau jangan sampai ditambahi. Sehingga yang namanya istiqamah ini sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsunya mereka. Wala tattabi' ahwa'ahum, janganlah kalian mengikuti hawa nafsunya mereka. Siapa ini mereka yang Allah mengingatkan kita supaya jangan mengikuti hawa nafsunya mereka? Mereka itu adalah barakallahu fikum, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, mereka itu adalah haula'il munharifun, itu mereka orang-orang yang menyimpang. Jangan mengikuti jalannya mereka, kata Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan mengikuti jalannya mereka. Siapakah mereka? Mereka itu adalah al-munharifun, orang-orang yang menyimpang dari jalan al-haq. Jangan ikuti hawa nafsunya mereka. Maka di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya orang yang menyimpang dari al-haq, menyimpang dari al-haq, sumbernya, masdarnya adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Karena yang namanya an-nafsu la amaratu bis-su', ini jiwa. Yang namanya hawa nafsu itu senantiasa mendorong ke dalam kejelekan, mendorong kepada perkara-perkara yang jelek. Ini yang namanya an-nafsu la amaratu bis-su', akan memerintahkan, mengajak manusia ke dalam perkara-perkara yang jelek. Ya. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, orang yang menyimpang dari al-haq, yang mereka munharif, yang terjatuh dari rel al-haq, dari rel kebenaran, maka penyebabnya karena mereka adalah mengikuti hawa nafsu. Ya. Ini sebabnya. Ini sebabnya mereka adalah yattabi'una ahwa'ahum. Mereka adalah mengikuti hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini, wala tattabi' ahwa'ahum. Janganlah kamu, wahai Muhammad, mengikuti hawa nafsu mereka. Itu orang-orang yang menyimpang. Siapakah orang yang menyimpang? Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Yang pertama adalah minal kafirin. Yang pertama adalah dari kalangan orang-orang kafir. Jangan ikuti hawa nafsunya orang-orang kafir. Ini akan menyesatkan, ini akan menyimpangkan dari al-haq. Sehingga kita jangan silau kepada orang-orang kafir. Jangan tertipu dengan amalannya orang-orang kafir. Jangan iri dengan perbuatannya orang-orang kafir. Betapa banyak kaum muslimin yang iri dengan amalannya orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Tatkala melihat orang-orang Nasara memiliki acara memperingati hari kelahirannya Nabiullah Isa, ternyata kaum muslimin tidak mau kalah, iri. Mereka membuat acara maulud Nabi. Masya Allah. Ini adalah musibah. Apa sebabnya ini? Kenapa dia terjatuh ke dalam bid'ah? Sebabnya adalah karena mereka mengikuti hawa nafsunya orang-orang kafir. Sehingga diingatkan oleh Allah, wala tattabi ahwa'ahum, jangan engkau mengikuti hawa nafsunya mereka, orang-orang yang menyimpang. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Jangan ikuti jalannya orang-orang kafir. Ini akan menyesatkan dari siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Kemudian orang yang menyimpang berikutnya adalah dari kalangan minal munafiqin. Dari kalangan orang-orang munafiqun. Ini orang yang menyimpang berikutnya. Maka kita dilarang untuk mengikuti jalannya mereka, orang-orang munafik. Orang-orang yang yudhirul Islam wa yubtinul kufra. Mereka orang-orang yang menampakkan keislaman, akan tetapi barakallahu fikum, menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan kebencian kepada Islam, menyembunyikan kebencian kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian juga dari kalangan mubtadi'ah, jangan mengikuti hawa nafsunya mereka, orang-orang ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Yang dimaksud ahlul ahwa adalah orang yang beragama mengikuti hawa nafsu. agama itu diukur dengan hawa nafsunya, menafsirkan ayat Al-Quran diukur dengan hawa nafsunya, dengan akalnya, tidak mau mengikuti jalannya salafuna salih, jalannya pendahulu-pendahulu kita yang salih. Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengingatkan kepada kita supaya kita menjauhi jalannya mereka haula'il munharifun, menjauhi jalannya mereka orang-orang yang menyimpang. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini diantara sebab yang menyebabkan seorang dia menyimpang dari siratal mustaqim. Sebabnya adalah karena mereka yattabi'una ahwa'ahum, mereka adalah mengikuti hawa nafsu mereka. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, di sana ada jalan-jalan yang bisa membantu seorang untuk tetap istiqamah di atas al-haq. Dijelaskan oleh para ulama sebab atau jalan yang akan membantu seorang untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq, la siyama terlebih inda zuhuril fitan, terlebih tatkala munculnya berbagai macam badai fitnah, yang mana fitnah ini barakallahu fikum akan terus menerus berdatangan, ini pasti, sehingga jangan sampai kita berangan-angan hidup tanpa menghadapi fitnah, tanpa menghadapi ujian. Barakallahu fikum. Karena pasti orang yang hidup dia akan menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam fitnah. Barakallahu fikum. Karena ini semua dalam rangka untuk menyaring, dalam rangka untuk menyaring siapakah yang benar-benar mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk menyaring siapakah orang yang dia tidak jujur di dalam mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang namanya al-fitan pasti kita akan menghadapinya. Barakallahu fikum. Dan yang namanya bertambahnya hari fitnah itu bukan semakin ringan, akan tetapi fitnah itu semakin berat dan semakin besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun walladhi ba'dahu syarrun minhu, dan tidaklah datang suatu masa, tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Maka barakallahu fikum, dari sini kita mengetahui bahwasannya al-fitan, fitnah, ujian yang akan kita hadapi semakin hari itu semakin berat, semakin hari itu semakin besar. Dan ini sudah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan fitnah yang akan datang di akhir zaman, menggambarkan orang yang berpegang teguh kepada al-haq, berpegang teguh kepada al-haq jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diibaratkan seperti memegang bara api. Ini menunjukkan begitu dahsyatnya al-fitan. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, para ulama telah menjelaskan kepada kita Bagaimana jalan seorang bisa keluar dari fitnah? Bagaimana jalan supaya seorang itu bisa tetap istiqamah di atas al-haq? Inda zuhuril fitan, tatkala munculnya berbagai macam badai fitnah. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Di antara sebab yang pertama yang akan membantu seorang tetap istiqamah di atas al-haq, la siyama inda zuhuril fitan, terlebih tatkala munculnya berbagai macam fitnah, yang pertama adalah ikhlasun niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sebab yang terpenting, merupakan sebab yang sangat penting untuk seorang bisa senantiasa istiqamah di atas al-haq. Untuk seorang senantiasa istiqamah mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ikhlas. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beragama, di dalam mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang sering kita dengar, Allah menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Perhatikan ayat ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah mereka diperintah, dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali untuk mengikhlaskan agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita mengikhlaskan di dalam beragama untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya mencangkup di dalamnya pula tatkala kita mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan minad din, ini adalah merupakan agama. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah senantiasa kita menjaga keikhlasan tatkala kita ittiba'ur rasul, tatkala kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita memanjangkan jenggot, hendaklah kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai riaan linas, jangan sampai karena ria kepada manusia supaya mendapatkan pujian dari temannya, supaya dikatakan masya Allah baru ngaji sebentar jenggotnya sudah panjang, masya Allah baru ngaji sebentar celana sudah di atas mata kaki. Ini yang akan menyebabkan seorang terjatuh di pertengahan jalan. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, sababu saqati fit tariq, sebab seorang itu tergelincir, terjatuh di jalan, yang tadinya dia lurus istiqamah di atas al-haq, cinta kepada sunnah, benci kepada bid'ah, benci kepada hizbiyah, yang tadinya dia di atas tauhid, benci kepada syirik, tiba-tiba dia terjatuh, menyimpang. Yang tadinya dia benci kepada bid'ah, kepada hizbiyah, ternyata setelah itu dia mengikuti hizbiyah, mengikuti bid'ah dan seterusnya. Ini sebabnya barakallahu fikum, karena adamul ikhlas. Karena dia tidak ikhlas di dalam mengikuti agama ini, di dalam mengikuti manhaj yang salimah ini. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Manhaj yang lurus ini adalah perkara yang besar. Dan mengikuti manhaj yang lurus itu bukan perkara yang ringan, tapi adalah perkara yang sangat berat. Sehingga ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh mereka orang-orang yang ikhlas. Karena orang yang mengikuti manhaj yang benar ini, manhaj yang lurus ini, pasti dia akan mendapatkan berbagai macam ujian. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah dialami oleh ulama-ulama ahlu sunnah terdahulu. Tatkala mengikuti manhaj yang lurus, dia akan mendapati berbagai macam ujian. Maka barakallahu fikum, tidak bisa mengikuti manhaj yang lurus ini kecuali mereka orang-orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tidak ikhlas di dalam mengikuti manhaj yang benar ini, maka suatu hari dia akan tersingkap. Suatu hari akan disingkirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan memunculkan fitnah akan tersaring. Mana orang yang tidak ikhlas akan nampak. Oh, si fulan yang dulu ngajinya luar biasa semangatnya, sekarang sudah tidak mau ngaji, sekarang sudah mengikuti fitnahnya Al-Hajuri, sekarang sudah mengikuti fitnahnya Hizbi Sururi, Turafi, Roja dan seterusnya. Maka bisa jadi sebabnya adalah karena adamul ikhlas, karena dia tidak ikhlas di dalam mengikuti manhaj yang salimah ini. Maka ikhlas, ayuhal mu'minun, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan perkara yang penting di dalam mengikuti manhaj yang benar ini. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan pengertian atau definisi ikhlas. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, al-ikhlasu, yang namanya ikhlas adalah taswiyatul amal bisalihin niyyati an sawaibisyirki. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab hafizahullahu ta'ala, yang namanya ikhlas itu adalah taswiyatul amal, membersihkan amalan-amalan bisalihin niyah, dengan niat yang baik, dari berbagai macam kotoran-kotoran kesyirikan. Ini yang namanya ikhlas. Sehingga yang namanya ikhlas barakallahu fikum, seorang harus dibarengi dengan niat yang baik. Setelah itu amalan tersebut dibersihkan dari berbagai macam kotoran-kotoran kesyirikan. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Dibersihkan amalan kita, dibersihkan perbuatan kita, dibersihkan niat kita dari amalan-amalan kesyirikan. Maka jangan sampai seorang mengikuti dakwah ahlus sunnah, mengikuti dakwah salafi, karena kecewa. Apa ada? Ada. Seorang mengikuti dakwah salafiyah karena dia kecewa mengikuti satu organisasi. Dia dikecewakan. Karena kepenginnya jadi ketua, gak diangkat jadi ketua, kemudian kecewa. Kalau seperti ini, aku ikut dakwah salaf sajalah. Ini namanya enggak ikhlas. Maka orang yang seperti ini barakallahu fikum, kalau dia tidak cepat-cepat bertaubat kepada Allah, memperbaiki niat, maka dia akan tergulingkan dari dakwah salafi, akan terjatuh. Naam barakallahu fikum. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ikhlas ini adalah merupakan perkara yang sangat penting di dalam mengikuti manhaj salaf ini, di dalam mengikuti dakwah ahlu sunnah ini. Maka jangan sampai dakwah yang mulia ini kita mengikutinya dikotori dengan kesyirikan, dengan riya, dengan sum'ah. Maka masuk padanya tatkala kita mengamalkan syariat Islam ini, tatkala kita mengikuti syiar-syiar Islam ini, niatkan karena ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam barakallahu fikum. Kemudian jalan yang kedua yang akan membantu seorang untuk tetap istiqamah di atas al-haq, jalan yang kedua, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, adalah al-i'tisamu bil kitabi wa sunnati ala nahji salafi hadhil ummah. Yaitu orang tersebut berpegang teguh kepada Al-Kitab wa Sunnah. Ini jalan yang kedua. Orang tersebut berpegang teguh kepada Al-Kitab wa Sunnah ala nahji salafi hadil ummah, sesuai jalan yang ditempuh salaf umat ini, yaitu pendahulu-pendahulu umat ini yang salih. Ini adalah jalan yang kedua. Sehingga tatkala kita memahami ayat-ayat Al-Quran, tatkala kita memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, hendaklah mengikuti apa yang difahami oleh salaf kita, apa yang difahami oleh pendahulu-pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'u tabi'in, dan seterusnya orang-orang yang mengikuti jalannya mereka. Sehingga bukan semaunya kita, tatkala kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengambil ayat Al-Quran, ditarik ke sana, ditarik ke sini. Tidak. Tapi kita di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, bagaimana pendahulu-pendahulu kita yang soleh memahami ayat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang mereka menyelisih perintah Allah dan perintah Rasulnya. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Masya Allah, ini merupakan ancaman yang sangat besar, ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Atau Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdhari alladhina yukhalifunah, maka hendaklah hati-hati atau hendaklah takut orang-orang yang mereka yukhalifuna an amri, yang mereka menyelisih perintahnya. Apa yang akan didapat oleh mereka? Orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan perintah Rasulnya, antusibahum fitnah, mereka akan tertimpa oleh fitnah. Ayusibahum azabun alim, atau mereka akan tertimpa azab yang sangat pedih. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini ancaman yang sangat dahsyat, ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan perintah Rasulnya. Mereka akan terkena fitnah, antusibahum fitnah, mereka akan terkena fitnah. Yang namanya fitnah ini umum. Bahkan al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan yang dimaksud fitnah di sini adalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Maka hati-hati. Tatkala seorang yukhalifu, tatkala mereka seorang menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau perintah Rasulnya. Kemudian disebutkan di dalam hadisnya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyebutkan qala salainal maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qulna law jalasna hatta nusalli al-isha qala fa jalasna wa kharaja ilaina fa qala ma zaltum huna qulna ya Rasulullah salainal maghriba thumma qulna najlisu hatta nusalli ma'a al-isha qala ahsantum aw asabtum. Qala farafa'a ra'sahu ila sama'i wa kana katsiran man yarfa'u ra'sahu fis sama' wa qala an-nujumu amanatun lis sama' wa idza dhahabat an-nujumu atas sama'u matu'adu wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati wa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Dari hadisnya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Shalaina al-maghriba." Kami pernah salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qulna, kemudian kita katakan atau kami katakan, "Lau jalasna hatta nusalli al-isha." Bagaimana kalau kita duduk sampai datang sholat isya. Qala fajalasna, maka kami pun duduk. Ya, habis sholat maghrib duduk di masjid menunggu sholat isya. Fakharaja ilaina, tiba-tiba Rasulullah s.a.w. keluar kepada kami. Maka Rasulullah mengatakan, faqala mazaltum huna, kalian masih di sini, kata Nabi. Maka para sahabat menjawab, kulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salainal maghrib, kita salat maghrib. Kemudian kita mengatakan, kita duduk di sini sampai salat bersamamu, yaitu salat Isya. Maka Nabi menjawab, ahsantum, bagus apa yang kalian lakukan. Aw asabtum, telah benar apa yang kalian lakukan. Qala farafa ra'sahu ila sama, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ke langit, ya. Wa kana katsiran man yarfa'u ra'sahu fi sama ila sama, kata beliau radhiyallahu taala anhu, waktu itu banyak juga sahabat yang ikut mengangkat kepalanya ke langit, ini melihat langit. Wa qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan an-nujum, bintang-bintang itu merupakan amanat untuk langit. Wa idza dhahabat, maka apabila bintang tersebut sudah hilang, maka akan datang kepada langit apa yang dijanjikan, yaitu akan datangnya hari kiamat. Barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana amanatun, saya juga amanah untuk para sahabatku. Maka apabila aku telah pergi, yaitu telah meninggal dunia, maka akan datang kepada sahabatku apa yang telah dijanjikan. Maka barakallahu fikum, dijelaskan oleh al-imam al-Qurtubi di dalam tafsirnya, yakni annallaha ta'ala rafa'an ashabihi al-fitan wal-mihna wal-azab, yaitu barakallahu fikum, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini akan menghadapi berbagai macam fitnah, ujian, dan para sahabat yang akan menyelesaikannya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, wa ashabi amanatun, sahabatku ini adalah juga merupakan amanah, li ummati, untuk umatku. Wa idza dhahaba ashabi, apabila telah datang, apa telah hilang para sahabatku, itu artinya meninggal, ata ummati ma yu'adun, maka akan datang ke umat ini apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Apa yang dimaksud di sini? Setelah meninggalnya mereka para sahabat, dijelaskan oleh al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, kata beliau artinya yuridu min zuhuril bid'ah wa takhaluf wal fitan wa tulu'i qarni syaitan. Artinya tatkala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ini akan muncul berbagai macam bid'ah, akan muncul berbagai macam bentuk perselisihan, akan muncul berbagai macam bentuk fitnah. Barakallahu fikum. Ini tatkala para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mereka meninggal dunia, akan muncul berbagai macam bidah, akan muncul berbagai macam bentuk fitnah dan seterusnya. Wa qad dhahaba kullu dzalik, dan ini sudah hilang semua. Nabi telah meninggal, para sahabat telah meninggal. Wa ma baqiya ila al-i'tisamu bima ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fahmuhu anhu sahabatuhu wa syairu ala dzalik wa huwa tariqatu yub'adu 'anil fitani insyaallah. Maka kata beliau, ini sudah semua sudah lewat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, para sahabatnya telah meninggal, maka tidak ada yang tersisa kecuali berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memahami sesuai yang difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya mereka. Karena yang demikian insyaallah jalan menjauhkan diri dari berbagai macam fitnah. Ini sebab yang kedua untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam fitnah. Kemudian sebab yang ketiga yang akan membantu seorang untuk senantiasa istiqamah. Sebab yang ketiga adalah ar-ruju'u ila kibaril ulama, kembali kepada ulama-ulama kibar tatkala muncul berbagai macam fitnah. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Doktor Ahmad bin Umar bin Salim Bazzamul di dalam kitabnya yang berjudul Qa'idus Salafiyah Likhuruti minal fitanil hisbiyah, kaidah salaf di dalam bagaimana supaya kita selamat dari fitnah hisbiyah. Beliau menyebutkan di antara kaidah yang sangat penting, wahiyya yaitu anakuna ma'a ulama'il kibari al-ma'rufin biddifa'i anidda'wati salafiyati wa dhabi anha hiyadhiha wa bi raddi ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Di antara kaidah, kata beliau, di antara kaidah yang akan mengeluarkan seorang dari fitnah hizbiyah, annakuna ma'al ulama'il kibar, hendaklah seorang ahlus sunnah, seorang salafi di dalam menghadapi fitnah berjalan dengan ulama-ulama yang kibar. Al-ma'rufin, ulama-ulama yang sudah dikenal pembelaannya terhadap dakwah salafiyah. Ini. Berjalan dengan ulama-ulama kibar, ikuti nasihatnya mereka. Ulama-ulama yang sudah ma'rufin, ulama-ulama yang sudah dikenal pembelaannya terhadap dakwah salafiyah, yang sudah dikenal bantahannya terhadap ahlul ahwa wal bid'ah, yang sudah dikenal bantahannya terhadap ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu dan ahlul bid'ah, Ini adalah merupakan sebab seorang tetap istiqamah di atas al-haq tatkala muncul berbagai macam fitnah, tatkala muncul berbagai macam syubhat. Ya. Maka dengan seorang dia berjalan ma'al ulama'il kibar, berjalan bersama ulama-ulama yang kibar, yang sudah ma'ruf, dikenal pembelaannya terhadap dakwah salafiyah, yang sudah dikenal bantahannya terhadap orang-orang yang menyimpang, maka biiznillah ini jalan selamat dari berbagai macam penyimpangan. Karena Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih, al-barakatu ma'akibarikum, yang namanya barakah itu bersama kibarikum, orang-orang yang kibar, orang-orang yang tua dari sisi ilmu, tua dari sisi umur. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, bifadlillahi ta'ala yujadu fi kulli asrin ulama'u kibarun. Wa nahnu fi asrina hadha kana asyikhu Albani wa asyikhu Ibn al-Baz wa asyikhu Ibn al-Thaymin rahmatullahi alaihim jami'a wa asyikhu Muqbil wa asyikhu An-Najmi wa rahmatullahi alaihim jami'a. Kata beliau, dengan keutamaan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah senantiasa pada setiap masa, setiap zaman, ulama-ulama kibar yang ma'ruf, yang dikenal pembelaannya terhadap dakwah salafiyah, senantiasa dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau, di zaman kita sekarang ini, ulama-ulama kibar seperti Syekh Albani, beliau sudah meninggal, wa Syekh Ibn al-Baz, wa Syekh Ibn Uthaymin, wa Syekh Muqbil, Asy-Syaikh An-Najmi rahmatullahi ta'ala alaihim ajmain, wa kadzalika ikhwanuhum, begitu juga saudara-saudara mereka yang masih hidup, yaitu Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Ini di antara ulama kibar yang ma'rufin zaman sekarang ini. Di antaranya adalah Syekh Rabi. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri. Berikutnya adalah Syekh Ubaid Al-Jabiri. Asalnya jam berapa? 5 menit lagi. Kemudian adalah Syekh Zaid Al-Madkhali, Syekh Saleh Suhaimi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, dan ulama-ulama yang semisal dengan mereka. Ini di antara ulama-ulama kibar yang masih hidup. Maka barakallahu fikum, di dalam menghadapi berbagai macam fitan, kita kembalikan kepada ulama-ulama kibar yang ma'ruf ini. Jangan mengembalikan permasalahan fitnah kepada ulama-ulama yang tidak dikenal atau ulama shighar. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh firqah yang baru muncul di Indonesia ini, yang antum mungkin sudah dengar, yang disebut dengan MLM, yaitu Dzulqarnain wa man ma'ahu. Dzulqarnain wa man ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan Dzulqarnain, seperti Ashab Grenjeng, orang-orang Grenjeng, Ustaz Naim, Jauhari, dan yang semisal dengan mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Walhamdulillahirabbil alamin.